Tema kajian kita untuk kesempatan kali ini, sebagaimana materi yang ada di hadapan kita semuanya, kita akan membahas mengenai mafatih al-khair, kunci-kunci kebaikan. Ini adalah perkara yang sangat penting tentunya. Karena kalau kita ingin mencapai sesuatu, hendaknya kita mempunyai kuncinya. Sehingga kunci ini akan membukakan untuk kita apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak mempunyai kunci, maka kebaikan yang ingin kita gapai belum tentu akan kita dapatkan. Maka apabila seseorang mempunyai kunci, kunci itu akan membukakan untuknya hal-hal yang dia inginkan dari kebaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang yang menginginkan kebaikan, dunianya maupun akhiratnya, dia mengerti kunci yang akan menyampaikannya kepada apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya menjelaskan kepada kita mafatih al-khair, kunci-kunci kebaikan. Sehingga dengan mudahnya kita akan membuka kebaikan itu, mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan dunia kita dan akhirat kita. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami', beliau menyatakan miftahus salah at-tuhur. Miftahus salah at-tuhur, kuncinya salat itu adalah bersuci. Artinya bahwa seorang tidak akan bisa masuk ke dalam salat kecuali dengan bersuci, dalam kondisinya suci. Orang yang melaksanakan sholat, sebanyak apapun sholatnya, kalau dia tidak dalam keadaan suci, apakah sholatnya diterima? Tidak. Tidak akan diterima. Maka hendaklah dia harus dalam keadaan suci. Karena itu kuncinya. Sehingga Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Maka kunci kebaikan adalah perkara yang penting. Allah menyediakan bagi setiap kebaikan itu ada pintunya, agar kita bisa masuk lewat pintu itu. Dan Allah sediakan kuncinya, supaya kita bisa membukanya dan kita masuk ke dalamnya. Inilah yang diistilahkan dengan mafatih al-khair, kunci-kunci kebaikan. Yang apabila kita melaksanakannya, kita mempunyainya, maka itu akan membuat kita mendapatkan sekian banyak kebaikan, kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita, baik dunia maupun agama. Kemudian di awal tulisan ini saya menyinggung tentang masalah salah satu dari nama Allah, yaitu nama Al-Fattah. Al-Fattah. Al-Fattah ini disebutkan di dalam beberapa dalil, di dalam beberapa ayat Al-Quran mengenai nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah. Seperti misalnya di dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Saba ayat yang ke-26, قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا Thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Rabb kita yang mengumpulkan di antara kita, kemudian Dia pula yang membukakan di antara kita dengan kebenaran, dan Dialah Al-Fattah yang Maha membukakan, Al-Alim dan Maha mengetahui. Nama Al-Fattah diterangkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai ayat ini. Kata beliau bahwa makna Al-Fattah ada dua pengertiannya. Makna Al-Fattah ada dua pengertiannya. Pengertian yang pertama yaitu Al-Fattah dengan makna bahwa Allah lah yang membukakan hukumnya dan balasan dari hukum tersebut. Ini makna yang pertama. Jadi Allah yang membukakan hukumnya. Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan syariatnya, menurunkan agamanya, membukakan kepada manusia sekian kemaslahatan, sekian kemanfaatan, sekian kebaikan dunia dan akhirat lewat syariatnya yang mulia ini, yaitu Islam. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Islam, mana yang kekafiran, mana yang kemaslahatan, mana yang kerusakan. Allah bukakan syariatnya sehingga kita hidup di bawah ridha Allah Azza wa Jalla. Dan Allah bukakan balasan bagi orang-orang yang mau mengikuti hukum syariatnya, sehingga di dunia ini Allah membela ahlul haq yang mengikuti kebenaran agama Allah, dan menghancurkan orang-orang yang berpaling dari agamanya. Sebagaimana di hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar dengan surga bagi orang-orang yang taat kepada agamanya, dan memberi siksa yang mengerikan di dalam api neraka kelak bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Inilah yang Allah sebutkan di dalam ayat yang sudah kita baca sebagaimana yang telah lalu. Ya. Allah mengatakan qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwa al-fattahul alim. Katakanlah Rabb kita telah mengumpulkan di antara kita, yakni pada hari kiamat kelak. Thumma yaftahu bainana, kemudian Dia pula yang akan membukakan kondisi di antara kita bilhaq, dengan penuh keadilan dan kebenaran. Allah akan tampakkan di hari kiamat kelak siapa orang-orang yang pantas diberinya pahala dengan surga dari orang-orang yang taat kepadanya, dan siapa pula orang-orang yang pantas disiksanya di dalam api nerakanya karena kedurhakaannya. Dia yang akan membukakan segala permasalahan yang ada. Allah yang akan mengungkapnya nanti di hari kiamat kelak. Ya, dengan al-haq, dengan penuh keadilan. Wa huwa al-fattahul alim. Dan Dialah Allah yang Maha membukakan segala sesuatu, menyingkap segala sesuatu. Lagi Maha mengetahui. Maka dari sini terdapat makna bahwa Al-Fattah adalah yang membukakan hukum agamanya dan memberi balasan kepada orang yang mau taat kepadanya. Ini di hari kiamat kelak. Sedangkan di dunia disebutkan di dalam ayat lain, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-89, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Perhatikan firman Allah, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaq. Wahai Rabb kami, bukakan antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Artinya apa? Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami Berilah perlindungan kepada kami terhadap kaum-kaum kami yang tidak mau taat kepadamu dengan cara yang benar, dengan penuh keadilan. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baiknya dari orang-orang yang membukakan. Nah, maka di dunia, kata beliau, Allah akan menolong, akan melindungi, akan membukakan kemenangan bagi orang-orang yang mau taat kepadanya dan kepada syariat agamanya. Ini makna yang pertama, bahwa Al-Fattah adalah yang membukakan syariat bagi manusia dan menolong orang-orang yang taat kepadanya dan menyiksa dan menghancurkan orang-orang yang durhaka kepadanya. Makna yang kedua, kata beliau, bahwa Al-Fattah artinya yang membukakan segala kemanfaatan, kemaslahatan, segala kebaikan untuk manusia di dalam kehidupan dunia mereka. Rezeki, kenikmatan, kesenangan, apa saja yang Allah bukakan untuk manusia di muka bumi ini, itu termasuk dari makna kalimat Al-Fattah. Allah yang membukakan segalanya, Allah yang melimpahkannya, Allah yang menurunkannya. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Fatir ayat yang kedua, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kata Allah, apa yang Allah bukakan kepada manusia dari rahmatnya, maka tidak seorang pun yang mampu untuk menahannya. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang mampu untuk memberikannya setelah Allah. Maka Al-Fattah diantara maknanya adalah yang membukakan segala rahmat, kasih sayang, kenikmatan, kesenangan, rezeki kepada manusia. Maka ini adalah diantara makna Al-Fattah. Demikian yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kaitannya apa? Kaitannya bahwa segala kebaikan itu berada di tangan Allah. Maka kalau kita ingin tahu kunci dari kebaikan itu, maka carilah dari orang yang telah membukakannya, dari zat yang telah membukakannya, yaitu Allah. Allah yang telah mempunyai segalanya, kebaikan agamanya, kebaikan dunia, demikian pula kebaikan di akhirat kelak, Allah yang punya. Sehingga kalau kita ingin tahu bagaimana kunci kebaikan supaya kita mendapat kemaslahatan, supaya kita mendapatkan kemanfaatan, maka pelajarilah dari apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran ataupun melalui sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah lah yang punya segalanya. Dan Allah sudah jelaskan kunci-kunci kebaikan itu. Demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kunci kebaikan yang pertama, yang paling esensial, yang paling pokok, yang paling fundamental, yang paling agung, yang paling besarnya untuk setiap kebaikan dunia dan akhirat, yang paling pokoknya adalah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bertauhid kepada Allah. Tidak akan ada kebaikan tanpa tauhid, tanpa mengesakan ibadah hanya kepada Allah saja. Tidak kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat. Semua intinya terpusatkan pada tauhid. Oleh karena itu datang dalam sebagian riwayat seperti yang saya sebutkan, Abu Nu'aim meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik bahwa ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma miftahul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu kuncinya surga? Maka beliau menjawab, "La ilaha illallah." Kata beliau bahwa kuncinya surga itu adalah La ilaha illallah. Dalam riwayat lain dari hadis Mu'adz bin Jabal diriwayatkan bahwa beliau bersabda, mafatih al-jannah syahadah la ilaha illallah. Kunci-kunci surga itu adalah syahadat la ilaha illallah. Ahlul ilm menyebutkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat ini adalah riwayat yang lemah dari sisi periwayatannya. Tetapi secara makna, pengertian atau isi kandungan hadis ini adalah sahih. Banyak dalil-dalil yang mendukungnya. Bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Seorang bisa masuk ke dalam surga atau tidak masuk ke dalam surga, tergantung dia mau mengatakan dan mengamalkan la ilaha illallah atau tidak. Sebaik apapun manusianya, kalau dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah, abadan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sama sekali. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, di antara dalil yang menguatkan tentang hal ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau menyatakan, "Man minkum min ahadin yatawadda fayuballighu aw yusbighu al-wudu, thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lantas dia mengucapkan setelah berwudu, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," melainkan akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Dia dipersilakan masuk dari pintu mana yang dia suka. Menunjukkan apa? Bahwa pintu surga itu kuncinya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini dalam riwayat Muslim, hadisnya sahih. Oleh karena itu Allah mengancam orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Sama sekali. Istilahnya, orang yang berbuat syirik jangan mimpi masuk ke dalam surga. Syirik besar. Dia menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Allah haramkan atasnya surga. Artinya bahwa dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Surga itu haram atas dia. Nah, seorang kalau sudah diharamkan untuk masuk ke dalam surga, kebaikan apa yang akan dia peroleh? Merugi sekali orang yang seperti ini. Padahal segala kebaikan, segala kenikmatan, segala kesenangan, kesenangan-kesenangan yang tiada tara yang dikatakan oleh Nabi, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar," kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia, itu tidak akan pernah dia dapatkan sama sekali kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Kebaikan apa yang akan dia harapkan setelah itu? Hati-hati perbuatan syirik, tegakkan tauhid. Maka ini adalah inti daripada kunci kebaikan. Dimulai dengan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40 mengenai orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, "La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar." Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira mungkin enggak unta masuk lubang jarum? Mustahil. Ya. Hal yang mustahil. Gak mungkin ada unta masuk lubang jarum. Semut aja belum tentu bisa masuk lubang jarum, apalagi unta. Maka orang yang tidak mempunyai tauhid kepada Allah, maka dia akan merugi dunianya dan akhiratnya, celaka. Maka jangan pernah kita menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Kalau ingin meminta, meminta kepada Allah. Kalau ingin menyandarkan diri, sandarkan diri kepada Allah. Kalau punya kebutuhan, berdoa kepada Allah saja. Kalau bernazar, bernazar kepada Allah. Kalau ingin menyembelih, menyembelihlah untuk Allah. Kalau sujud, sujudlah kepada Allah. Apapun jenis ibadah, jangan pernah kita serahkan kepada selain Allah. Karena nanti kita akan jatuh ke dalam perbuatan syirik yang membuat kita terancam untuk tidak lagi mengecap sedikit pun rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kuncinya adalah mengucapkan La ilaha illallah. Tapi tidak cukup hanya mengucapkan saja. Mengucapkan saja tidak cukup. Karena La ilaha illallah itu kunci surga, dan kunci itu akan berlaku, akan bisa membuka pintu apabila kunci itu punya giginya. Kalau kunci surga itu adalah La ilaha illallah, giginya kunci itu adalah syarat-syarat La ilaha illallah yang harus kita tunaikan setelah kita mengucapkannya. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Wahab bin Munabbih bahwa pernah dikatakan atau ditanyakan kepada beliau, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Beliau menjawab, bala, benar bahwa la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Kemudian kata beliau, walakin laisa miftahun illa lahu asnan, tapi setiap kunci itu pastilah mempunyai gigi. Ya. Tahu ya giginya kunci ya, yang di bagian ujungnya ya. Nah kalau kuncinya blong, ya nggak bisa buka pintu, pintunya tidak akan terbuka. Begitu pula la ilaha illallah, memang la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga, tapi kunci ini harus punya gigi, yaitu syarat-syarat dari la ilaha illallah. Maka kata beliau, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah lak. Kalau engkau membawa kunci yang ada giginya, maka pintu itu akan dibukakan untukmu. Kalau tidak, maka pintu itu tidak akan dibukakan. Maka ahlul ilm mengatakan bahwa gigi dari la ilaha, kunci la ilaha illallah adalah syarat-syaratnya yang harus ditunaikan. Dan mereka sebutkan bahwa syarat-syarat dari la ilaha illallah itu ada 7. Syarat-syarat dari la ilaha illallah, setelah kita mengucapkannya, kemudian kita harus menunaikannya agar kita masuk ke dalam surga, ada 7 syarat. Yang pertama adalah al-ilm. Ya. Berilmu tentang la ilaha illallah. Apa sih yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Apa kandungannya, apa konsekuensinya? Apa yang harus kita tinggalkan kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kalau hanya sekedar mengucapkan saja, tetapi kita tidak mengetahui, tidak mengilmui apa yang ada di dalamnya, ini percuma. Seorang muslim kalau tidak mau mempelajari tentang la ilaha illallah, dikhawatirkan dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia melakukan hal-hal yang bisa meruntuhkan la ilaha illallah, perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama kita sebutkan secara ringkas. Yang kedua adalah al-yaqin. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengucapkannya dalam keadaan yakin dengan apa yang dikandung la ilaha illallah. Tidak boleh ragu. Harus yakin. bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh ada keraguan, ini benar enggak ya? Seperti ini apa tidak ya? Tidak boleh ada keraguan. Yang namanya orang mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya harus yakin. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Keikhlasan di dalam mengucapkannya, di mana dia mengucapkannya benar-benar dari relung hatinya yang paling terdalam, sehingga dalam segala amal ibadahnya dia niatkan hanya untuk Allah saja, tidak untuk selain Allah. Ibadahnya dia serahkan kepada Allah dan tidak kepada yang selain Allah, karena dia mengikhlaskan segala ibadahnya yang dia ucapkan dalam la ilaha illallah hanya untuk Allah. Yang keempat adalah kejujuran. Dia jujur mengucapkannya, tidak hanya di lisan tetapi dari hatinya yang paling terdalam. Dia tidak mengucapkannya dengan dusta seperti keadaan orang-orang munafik. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah sementara hatinya mendustakan hal itu. Ini al-munafik. Ya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Kalau orang-orang munafik itu datang kepadamu, dia mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, dan kami mengetahui kata Allah bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta, pendusta. Apa yang dia ucapkan di lisannya tidak seperti apa yang ada di dalam hatinya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai siapa saja yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai apa saja yang dicintai Allah dan Rasul. Ini ada tiga hal. Pertama, mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, mencintai siapa saja yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mencintai apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia membuang rasa benci, rasa tidak suka kepada hal-hal yang memang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hal yang sangat penting. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mencintai syariat agamanya. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya. Dia harus mencintai orang-orang beriman yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada umat Islam yang masih tidak suka kalau ada syariat yang ditegakkan, hukum yang dilaksanakan dari hukum Islam, berarti dia harus belajar tentang la ilaha illallah. Dia benar gak seorang muslim? Seorang muslim itu harus cinta kepada Allah dan Rasulnya, mencintai siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-inqiyad al-munafi lit-tark, yaitu sikap tunduk patuh, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Kalau setiap orang tahu akan kandungan syarat daripada la ilaha illallah, maka Islam itu akan kita lihat di dalam pribadi-pribadi setiap muslim. Karena mereka akan tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang ketujuh adalah al-qabul al-munafil rad, menerima apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ini terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang memang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. sehingga mereka tidak mengedepankan logika mereka, penelitian mereka, pembuktian mereka. Selama itu datangnya dari Allah dan Rasul, cukup. Bahwa ini pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin dusta. Ya. Apakah ada pembuktiannya secara ilmiah? Atau tidak ada? Selama itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, jelas ayatnya, jelas hadisnya, maka orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan menerima. Ya. Sehingga tidak butuh hal-hal yang dikatakan sebagai ajaib untuk hanya sekedar membenarkan tentang Islam dan hukumnya. Sebenarnya mengenai syarat-syarat la ilaha illallah ini membutuhkan penjabaran yang panjang. Karena inilah intinya, inti dari segala kebaikan. Orang kalau mengerti tentang la ilaha illallah dan syarat-syaratnya, kemudian dia mau mengamalkan apa yang terkandung di dalam syarat-syarat tersebut, dia akan menjadi seorang muslim yang baik, muslim sejati. Pada dirinya ada sekian banyak kebaikan, karena dia seorang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, seorang yang menerima kepada pemberitaan Allah dan Rasulnya, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, seorang yang jujur kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka ini hal yang penting. Kalau kita ingin menjadi orang yang menggapai kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, belajarlah tauhid dengan baik. Belajarlah tauhid dengan baik. Nah, di sini perkara yang sangat penting, di mana kita melihat pembekalan-pembekalan yang dilakukan kepada kaum muslimin dari berbagai pihak. Banyak pendidikan-pendidikan Islam dan lain sebagainya itu, kalau tidak dimulai dengan tauhid, maka tidak akan lahir orang-orang yang pada dirinya akan terdapat sekian kebaikan. Sebab dia jauh dari penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara seorang muslim yang pada dirinya terdapat sekian banyak kebaikan, itu dimulai ketika dia sudah mampu untuk menghambakan diri kepada Allah secara total. Makanya ini yang ditanamkan oleh Allah kepada Rasulnya, untuk dia menjadi hamba Allah dengan makna yang sebenarnya. Karena disitulah inti dari segala kebaikan, ketika dia menghambakan diri kepada Allah. Allah katakan di dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, penguasa alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, pengatur alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri kepada Allah. Kalau totalitas penghambaan kita kalau sudah untuk Allah, maka kebaikan-kebaikan itu akan lahir dari pribadi yang seperti ini. Karena hidupnya dan matinya hanya untuk Allah. Dia bersama Allah. Dia menuju kepada Allah dan mencari ridhanya. Dan tidak ada yang selain itu. Adakah manusia yang lebih baik dari orang yang seperti ini? Yang hidup dan matinya bersama Allah. Yang tujuannya adalah Allah. Yang keinginannya adalah bertemu dengan Allah, merindu kepada Allah. Ada yang lebih baik daripada ini? Orang seperti ini adalah manusia terbaik. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik ketika beliau sangat sempurna di dalam mewujudkan penghambaan diri kepada Allah. Bentuk dari penjabaran la ilaha illallah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah perkara tauhid. kunci dari segala kebaikan itu adalah tauhid kepada Allah Azza. Oleh karena itu, ya, ada satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwa sebaik apapun manusianya, kalau dia bukan seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, itu tidaklah baik. Terkadang sebagian kita tertipu, oh masya Allah ya, orang itu ya, meskipun dia Nasrani, meskipun dia apa agamanya, ya, tapi dia baik ya, orangnya ramah, sopan, kemudian suka memberi, suka membantu ya. Kita katakan orang itu gak baik, dia tidak baik. Loh kok bisa, orangnya kan seperti itu. Iya betul, tapi dia kehilangan satu hal yang sangat pokok, yang segala kebaikan itu tidak ada nilainya di sisi Allah kalau dia tidak punya ini. Apa itu? Tauhid. Dia bukan muslim yang mengatakan la ilaha illallah. Apapun kebaikan seorang hamba kalau tidak didasari la ilaha illallah, tidak ada nilai. Makanya orang-orang kafir itu sebaik apapun dia, tetap saja tempat berpulangnya adalah api neraka. Maka berbanggalah dengan keislaman. Kebanggaan yang membuat kita semakin tunduk kepada Allah dan Rasulnya, karena Islam ini membawa sekian banyak kebaikan. Yang intinya adalah bertauhid kepada Allah, menyerahkan segala ibadah dan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sudah masuk waktu? Jangan ditanya. Hal yang kedua, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya mafatihul khair wa jawami'ahu wa khawatimah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ulima, ya, diajarkan kepada beliau kunci-kunci kebaikan ya, dan perbendaharaan-perbendaharaan kebaikan serta penutup-penutup kebaikan. Artinya kalau kita ingin tahu bagaimana kunci-kunci kebaikan, pelajari sunnah Nabi, amalkan, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri beliau, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri beliau contohan yang baik, tauladan yang baik. Kalau kita ingin mempunyai kunci kebaikan, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menjauh dari ajaran Nabi, kadang ada sebagian orang anti dengan kalimat sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi itu adalah kunci kebaikan. Dari mana kita tahu ini baik, ini buruk? Kalau tidak bukan dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajari oleh Allah dengan kunci-kunci kebaikan. Makanya kalau kita mengerti sunnah, ada hal-hal yang kalau kita tidak mengerti ilmunya, meskipun simpel, kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikannya. Tapi dengan sunnah Rasulullah, ada hal-hal kecil yang menurut kita kecil, tapi pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kalimatani habibatani ila Rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, kata beliau ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, ringan diucapkan lisan tapi berat di dalam timbangan amal kita, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Dari mana kita tahu ini kalau kita enggak ngerti sunnah, kalau kita tidak mempelajari sunnah? Ini kan simpel sekali, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, kita sering ucapkan, timbangan amalan kita akan semakin berat di sisi Allah. Kalau kita enggak mempelajari sunnah, kita enggak ngerti. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang kedua, ya, mengikuti ataupun berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena waktu kita sudah habis, Kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan esok pagi. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.